dari IG Kibala Maulana. Bagaimana hukumnya ziarah kubur di hari raya Idul Fitri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat, habis salaman ke rumah, pergi ke kubur. Apa hukum orang pergi kubur Idul Fitri ini? Kuntunahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Silakan ziarah ke kubur. Silakan ziarah. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur dan waktunya unlimited. Tak ada batasan khusus tertentu kapan, pagi, siang, malam, hari raya, hari Jumat. Ziarah kubur. Tujuan dari ziarah kubur itu adalah satu, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, turmi'ul ain, meneteskan air mata. Banyak-banyak ingat mati dengan berziarah kubur. Oleh sebab itu maka fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa Al-Azhar, boleh hukumnya ziarah kubur pada hari raya. Silakan baca buku 30 fatwa seputar Ramadan. Wallahu a'lam bissawab.